pun dari soal kerahasiaan kewalian, termasuk rahasiane kawulane Allah sing dadi pertingane Allah mboten diketok-ketokno dumateng manungsa, senajan rahasia-rahasia sanese arupi khasiat arupi nopo, malah kadang-kadang rahasiane asmane Allah dituduhne, tapi rahasia posisine seseorang terhadap Allah kali Allah mboten dibuka. Niku sedaya kanten rahmatipun Allah dateng umumipun tiyang mukmin. Wonten penjelasan malih saking Syekh Abu Thalib Al-Makki. Wonten salah niku wonten kitab napa Kudul Qulub babipun bab syukur. Wal makna utawi pengertian Allah dikang zakar tukang musnuktur sopoin sungguh yang makna fihadihil masalah ting dalam iki masalah, pengertian-pengertian soal kerahasiaan wali sing mesti cerita no yang masalah niki. Iku fahimku mahami sapa ingsun hu ing hadha ing makna tak pahami minal kalami saking jauh Allah dikang zakaro kang nutuh hu ing ladi kalam sapa Syekh Abu Thalib, Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu fi kitab syukri ing dalam kitab syukur. Kala dawuh sapa Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu fihi ing dalam kitab asyukur man dawe ngeten termasuk sing kudu disyukuri niku nikmat arupi napa nikmatipun summa badza dzalika nulis sawise mengkono-mengkono kabeh nikmat min lataifil munimi iku setengah saking piro-piro kelembutan kasih sayangnya dan kang paring nikmat, termasuk kasih sayang lembut sing diparingi Allah al-Mu'im sumulu sitrihi utawi meratane oleh nutupi al-Mu'im nutupi lahum maring aulia ba'duhum rupane setengah aulia min ba'din saking setengah. Nah ini jadi termasuk wali itu kalau Allah Ta'ala ditutupi ini pun roto jadi sisi ngurah iso dulu wali itu lah kok main ngawam tok sampai wali ini diwi kadang-kadang orang roh koncone wali kode wali ini orang roh rekoncone ini wali dan wanasaro langus beber sapa Allahum ing aulia dibeber indal ulama yono setengah ulama sandinge ulama wasolikin lan biro-biro wong soleh minhum saking aulia. Okay. Tapi sing dibeber sing dikenal ning gone masyarakat duduk waline tapi ulamae. Keulamaannya bisa dikenal, kesolehannya bisa dikenal, tapi kewaliannya tidak perlu dikenal-kenalkan. Mergo pancen sing wonten perintah kon manut niku manut ulama. Mboten enten ittabiul aulia mboten itu. Sing enten niku ittabiul ulama. Mboten. Banyak benten lek wali niku sedo kali Allah Ta'ala langsung diganti, tapi lek ulama sedo niku mboten langsung. Mergo ulama niku enten istilah ikhtiar melok berbuat teng mriku. Jadi lek ora ngaji tenanan, ora mondok tenanan, ora golek ilmu tenanan ya ora iso dadi ulama. Nek dadi wong saleh iso dadi wong saleh. Di wong saleh pokoke roh lungguh kuning ding lakone apa sing pantes tak lakoni dadi wong saleh. Tapi lek dadi ulama kuwi banyak cara-carane. Mboten. Mergo panjenengan nduwe pangkat bidho, senajan padha ungguli ning bidho posisine. Mboten. Wa nasyallah nas beber sapa Allah. Hum ing aulia endal ulama ya sanding ulama wasolihin lan pira-pira wong saleh. Minhum saking pira-pira aulia. Walau ladzalika lamuna ora utawi mengkono-mengkono dibeber ana ing sandinge ulama lan wong saleh. Lamana guru moga yakino ora podo bisa podo ora podo bisa ningali sapa ulama lan solihin ilaihim maring aulia. Dan kau kama awang ulama kali wong soleh niku wau mboten dibuka piyambak kali Allah. Ulama niku mboten ngerti lek niku wali. Ngerti lho nggih. Dadi ulama ngerti nek niki wali, napa mboten ngerti niki wali, niku mboten kok krana ikhtiare ulama niku mboten. Tapi krana pancen dibuka kali Gusti Allah. Mboten. Summa hajaba nuli kari-kari nutupi sapa Allah as-solihina ing wong pira-pira kang saleh ditutupi anhum saking aulia. Wonten malih sebagian wong saleh niku kali Allah taala ditutupi ora iso ngerti wali. Enten yang ini soleh, ini buat ngerti nak enten wali. Niku biasa kekawan terjadi waktu niku. Mereka apa? Walau ada haro, amun ngerti ngalakan sopo Allah alaihi ing atase solihin. Ngerti ngalakan ayatin ing kura-kura tetenger kualian. Yuk rofuna kang podo dingertani sopo aulia biha kelawan ayat tetenger mang. Hatta yakuna singgo ono sopo aljahiluna biro-biro sing budu-budu budu-budu podo ngerti ala yakin dan ingatasi yakin min dilalati lahi ta'ala saking oleh nuduhakan Allah ta'ala lahum marin aulia wa kurbahulan ing keparke Allah minhum saking aulia labatola mongko yektine dadi batal apa sawabul muksini pira-pira ganjarane wong kang padha bagus-bagus kabeh ilahi maring solihi. Mergi ngeten wong niku lek roh enek wong saleh wong niku kan banjur berbuat baik dengan wong saleh. Ngira wong niku lek roh lan yakin lek iki wong saleh, maka sing roh niku kudu berbuat baik dengan wong sing saleh. Ya terus moro-moro enek wong liya. Niku wong niku wali. Terus karo Allah moro dibuka. Wong liya niku oleh niku wali. Maka orang yang dulunya pernah berguru berbuat baik kepada orang saleh, itu harus berpindah. Harus ngabi wali niku wau ora kenek ngabi sing liyane meneh. Bahayane kan meniku niku. Terus dadi fitnah. Duh, itu lha mulane awan ditutupi ae. Ben boten dadi fitnah. Wala harum malah nyektine dadi haram. Apa qabulu ihsanihim? Nampa ing kebagusane jahilin ditompo alai mengatasi soliki wala habitat lan mongkoyok lan yakini jadi gugur lebur apa amalul musiina piro-piro ngamali wongkang berbuat elek kabeh ilaihi maring soliki akhirnya wong sing soleh-soleh sing dikuyo-kuyo sing dielei niku wau ngoten nggih niku lek wis kepethuk para wali niku terus dadi lebur kabeh ora oleh nuntut mergo napa kabeh wis diselesaikne kalah padang karo para wali niku dan Fafi ujubi dalika monggo iku ing dalem oleh ngaling-ngalingi mengkono-mengkono pangkat kewalian wasitri hilang oleh nutupi Gusti Allah mau kayono barang yuhamilu kang bisa ndorong apa ma'al amilina ing pira-pira wong kang padha ngamal kabeh fil khair ing dalem kebagusan wasyarlan kaelehan mendorong ala rojai yang ngatasi ngarep-ngarep waku senidroni rata keseku senudron min waro'i hijabin saking burine min waro'i hijabin yakin saking burine aling-aling yakinah paling-paling pol-polannya gak mau menggugan juga yang minta mandar moga aku ya kebagian dari wali lu bingung lho ya nomor kau enten banyak wali itu sih karo lek jadi wali itu enggak enten betul. Sakit nawa lagi. Jadi yang mesir lah, mesir bisir orang orang itu lah sakit nawa. Enggak. Kata lah, kalau mesir sih bisir orang orang. Sakit. Sakit. Tapi sih sama mesir sih sama mesir. Wong sih sama mesir. Uangnya karo lek sama mesir. Terus uang ini kau dilarang uang sampai yang sakit hati tu. Enggak sakit hati. Tapi lek uangnya orang ngerti, kalau ni uangnya orang ngerti ni uangnya nanti zaman lor orang tu. Game buat tu nung menyerang ngerti pihak lagi tu. Jadi pakej kalau Allah salah tidak mengatakan perlu ni apa? Kabeh penjual arah. Bek menawa aku jadi wali ya. Ya sapa ngerti aku jadi wali wong ora ana sing roh. Ngaku dhewe ora roh wali ora lho ngoten lho. Dadi kudune ngoten. Penake mriku niku mengkere ditutupi kali Allah Taala niku. Wa ta'akhkharat lan dadi keri mundur. Di akhirno ditunda apa uqubatul mu'zina. Biro-biro siksaane wong kang nglarani lahu mengatase woro aulia anil muajalati saking kesusu lima krono barang sataro kang wis nutupi sapa Allah alai mengatase aulia min azimi sanihi krono saking agunge pangkate aulia indallah ya ana ngersane Allah azza wa jalla wa jalali qadrihi lan agungnya derajate aulia fafi sitri adhi hadha moko iku ing dalem nutupi iki-iki pangkat walian ni amun utawi ana kenikmatan azimatun kang agung ala sholihina ing atase wong kang bagus-bagus kabeh nikmat agung fi nufusihin ing dalem awak dhewe sholihin rupane min salamati dinihim saking selamete agamane sholihin wa qillati fitnatihi lan sepidine fitnahe sholihin madan jadilah enten wong saleh-saleh sing nyatane ora dikenal wali niku sakjane mboten napa-napa karena wong saleh-saleh niku dislametno Gusti Allah mergo kenal wali ora kok mudah penak ning ndak repot madan malah akhire kok wong saleh-saleh niku malah sido ibadah sibuk ngagung para wali salah-salah orang nyembah Gusti Allah terus nyembah wali niku ngoten kan dadi ketak kabeh to niku akhir mulane timbang dadi fitnah karo Allah ora diketokno semanten ugi wani amun jalilatun lan ana nikmat kang agung alal muntahi kina ing atase wong kang padha ngrusak kabeh lihurmatihim kemaring kemuliaane para wali al musadzirina kang padha nyilihaken kabeh nyilihno li sa'irillahi maring pira-pira syiare Allah Taala min ajlihim krana saking are muntahi kina irkanu krono ono sopo muntahikin iku asa'u podo gawe Allah sopo muntahikin ilahi maring aulia oleh gawe Allah min waro iki jabin saking gurine aling-aling mergo ora roh lho kula butuh ngerti ya jadi ono alasane ngono lho ya apa ben kok anu nguyo-nguyo padahal iku wali iku kekasihku kok kuyo kula butuh ngerti lek iku wali ya nyatane kuwi bae nglarani kula mboten nyenenge kula nggih kula gethih berarti ki panjenengan kedawasan ta nggih dene panjenengan iku wali mboten jenengan paling pirsa iki. Jadi yang tenang alasan kalau yang dunia wali wali ya ini alasan dan kalau yang ngapri wali ya benar orang kena fitnah mulanya wali ini ditutupi kali Gusti Allah bahada maka tawi yang dikiki oleh nutupi Gusti Allah wa yuhada iku lutfun kasih sayang kofiyun kang zaman min lutfil munimi saking kasih sayang lembutir dan kang paring nikmat al-wahabi kang akeh peparinge kama kaya keterangan jahakan tekoko mafil khobarien dalam hadis man adali waliyan faqadubah rozani bil muharobah summa ana asfakru li waliyi ini hadis yang ngerti ibu manutai sopa uang iku ada merangi sapa mandi kedua ingsun merangi walian ing wali fakot baro sama kok teman-teman ngedeng sapa man nantang sapa mandi ing ingsun nantang bil muharabati kelawan perang wa ana kemana nulutawi ingsun iku al-ta'ru kang melasi melasi kok kang balesaken iku al-ta'ru kang balesaken wali maring wali ingsun nek waline dhewe ngono ora apa-apa aku enggak terima pemenah kuwi sing ngerti lek kuwi waliku kekasihku monggo mbok agrek-agrek lho mulane kuwi penak lek gak ngerti nggih penak ora kudu ngerti apa ngono penak alasan gak ngerti Bapak Yakni ngomong kok teman-teman mau kadang-kadang ono apa mislu dalika sepadane mengkono-mengkono dawuh man adha nabiya man nubai sopun ku adha ngelarani sopun man nabiyan ing nabi bahwa hal yang utai man iku layak lamu orang ngerti sopun man bilu buat ini kelawan ke nabiyani nabi mau qabla an yukbiro sa'dunge yento awe kabar sapa nabi annahu satemene nabi ku rasulullah utusan Gusti Allah wa adzallu alam satemene Allah azza wa jalla iku nabba wis nyeritakake sapa Allah ing nabi mau falayakunu mongko ora ana apa wizru dosane man iku wizru man kaya dosane wong intahaka kang rusak sapa man hormataman ing kehormatane nabi kana kang ana sapa man iku alama kang wis ngertekake sapa man nabi manggu ing man sing nglarani ngawehi ana usah temene man nabi iku nabi Allah dadi nabi Allah azza wa jalla diazimi hormati nabi krana agunge kehormatane nabi semono wong padahal ya nalika urung ngerti lek niku nabi kok nglarani nabi niku mboten apa-apa tapi lek nabi wis cerita aku iki nabi lho Pak aku iki diutus Gusti Allah lho Mas aku iki diutus Gusti Allah penyebar agama lho kan wis kandhani ngono kok nantang lha iki mesti rusak tapi lek oleh ora percaya apa oleh-oleh ngarani niku krana garo kados sinten kados Sayyidina Umar bin Khattab nun sewu niki enten sebagian ulama sing menganalisa riwayat pun Umar bin Khattab kanthi ngati-ati temen aja kesusu nganggep lek Umar bin Khattab nalika arep mateni nabi kuwi kok terus Nabi Muhammad itu nabi ya nalika niku Kanjeng Sayyidina Umar nganggep Nabi Muhammad itu merusak tatanan masyarakat Mekah. Orang tahu soal Nabi kalau cucu Nabi jauh ini sih yang kudu jeli. Umar bin Khattab nganggep Kanjeng Nabi Muhammad SAW raino agamanya niku mboten disedelok soal salah bener siarane Kanjeng Nabi. Tapi Umar bin Khattab nganggep lek Nabi Muhammad iku sing ngerusak tatanane bangsa Quraisy kan iku. Menurut hitungan Umar bin Khattab iki wong salah, karena salah kudu tak perang. Mengko pancen prinsip Umar membela yang benar. Ngoten. Ning bangsa Sayyidina Umar pun kebuka atine karena krungu ayat ngerti tenang lek ternyata Nabi iki bener dadi Nabi. Justru malah sing salah iki wong Quraisy langsung dadi total. Saking semangat ya sampai mikir betul. Langsung bangle total. Orang Quraisy yang salah, Muhammad yang benar. Karena memang Umar bin Khattab itu al-Faruq, pemisah salah dan benar. Loh. Jadi lah yang terbuang wis ro tegese wis dikabari kalau Allah yang dibuka hatine lan sadar sadar lah itu bener kok nerak kebenaran itu, maka itulah yang namanya nantang Gusti Allah. Tapi lek nglakoni salah ning gak roh lek kuwi salah ora apa-apa umpamane ora ngaku lah monggo terus tapi sampean roh karo garo sampean mesti rasa dhewe. Orang iso diapusi, ngerti lho nggih. Nek wong liya saged sama aku karo kan ngono iso muni ngono. Tapi hati sampean mesti roh. Iki sama apa bener mesti roh? Mesti roh. Semanten ugi sampean nyalai tokoh romo karo nuwun sewu guru. Tapi sampean duduk murid e gak apa-apa, wong ora murid e. Ya nyang-nyangan gak apa-apa toh, sawa tanah toh, macam-macam. Jangan kamu anggap guru dulu wong. Banyak duduk guru kanca sekolah sampean. Kanca sekolah sampean ibaratnya. Ya gak apa-apa. Ya bergaul biasa menungso sampai menungso. Tapi lek sampean wis roh ku guru sampean. Mbok melalui istikharah, mbok melalui itu guru sampean. Kok sampean pada bersikap pancet sama nanggap kanca, lan iku sama sing rusak, ngilangi tata krama. Wale gak pengen ora usah sopan santun. Aja kesusu nganggep kabeh wong guru berat. Lho, terus iki anggap kanca ngene padha islame, dulur padha islame. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Soalnya lek sing iku sampean angkat dadi guru, sampean kudu yakin bahwa itulah personifikasi Rasulullah bagi sampean. Bagi sampean, jangan memaksa orang lain lewat sampean. Bagi sampean mursyid sampean itu adalah Rasulullah sampean yang apapun perintahnya harus sama ikuti. Nah, kecuali nek sampean panjang saurunge biyen-biyene ono nurung, urung roh lek kudu sampean. Sesuk sampean banyoli sampean biyoni ora masalah wong panjen nalika semono urung dadi murid e sampean. Lah saiki sampean wis dadi murid e ki sampean yo ngakoni tenan lek kudu sampean. Kok pangga sampean bintil yang aku jadi koncone lah itu jenenge sampean menghapus kehormatan intahakane wong, menghapus kehormatan pangkat kenabian utawa lek sakniki diarani pangkat kewalian setelah nabi mboten wonten. Mulane ora anggere wong diparingi roh mursyid kamil, ora anggere wong diparingi roh anek wali niku mergo pancen berat lek roh niku. Ini penak sing ora usah roh. Penak sing ora usah roh. Tapi wong roh be karo kuwi sing roh atine dhewe dhewe. Nek sampean ngaku gak roh gak ati sampean roh apa gak roh. Gera muni ku mboten nek diapusi. Nah. Intaha madzakara Syekh Abu Thalib wal wajhul awal aula fi takrir makna madzakara mu'allif wallahu ta'ala alam. Napa sing didhawuhne Syekh Abu Thalib sampun rampung. Nah, dari segi penjelasan lebih pantas kalau dibuat umum seperti yang awal tadi, bahwa yang dimaksud rahasia hamba itu bukan hanya soal kewalian, tapi rahasia-rahasia yang lain yang menyangkut jati diri kemanusiaan itu pun dirahasiakan oleh Allah, karena memang itu salah satu caranya Allah menghemat perfitnahan dan perselisihan di tengah masyarakat. Satrosipun niki kita sewonten kegayutan kalian soal rahasia kawulane Allah. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, man tala'a ala asrori ibadi wa lam yatakhallaq bi rahmatil ilahiyati kana ittila'uhu fitnatan 'alaihi wa sababan li jarril wabali ilaihi. Man utawi sapa iku ittala'a bisa ndelok sapa man ala asrori ibadi ing atase pira-pira rahasiane pira-pira kawulane Allah. Sayange walam ya ta'ala lan durung bisa berakhlak sapa man, durung bisa berperilaku sapa man, berperilaku birahmati ilahiyati kelawan rahmat ilahiyah, kasih sayang yang luas sebagaimana kasih sayang Allah. Karena moko ono opo ittila'u oleh ningali man ono iku fitmatan dari fitmah alaihi ngatasin man wasababan lan dadi sabab bijaril wabali maring narik ing kira-kira kerusakan ilahi maring man. Barang siapa oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan mampu melihat rahasia hamba Allah, tetapi orang ini tidak dan belum bisa berperilaku berakhlak memakai akhlak ilahiyah, kasih sayang ketuhanannya belum muncul pada orang itu, maka kemampuan daya lihat itu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Justru kemampuannya itu menjadi fitnah dan menjadi penarik kerusakan yang lebih parah. Akhirnya terus tuduh-menuduh. Tuduh-menuduh itu. Orang ini menjauh. Sampai jejer gitu. Terus kalau Allah diparingi itu tombol sampean, sisi jejeri sampean itu dua rencana lah bagi haji kinko mulai harus ngambiri rondo upamane ngonten upamane padahal ngambiri rondo pajan diundang harus ngewangi rondo ini gue harus digawe ya pajan tidur senang kok jam 10 sama Rene moga kakangku ya harus tegok ini lah butuh bantuan sampean itu kira-kira diwaten ini sing pantas diundang sopo ae sama saya mengurus NO lalu kenal terus aku orang ngaji saya juga baru ngaji dong. Nah karena sama duwe kelingan pas ingat ini kelingan yang jadu kentek sama nenek wah baru ngaji gua aku kudunya mampir gue rondo pas ini kentek ngoten konco sampai yang diparingi muka sapa roh rungu kenteknya sampai yang dikumuli aku maring ini harus menggunakan rondo tapi cukup sama menurut kamu orang awas dong menusuli sak dunia dong itu loh orang oleh harus menggunakan rondo karena awas panjang ditundang karena harus bantu leh ngatur leh harus gue gawe om jenis muka sapa ini buatin kaya uang rumah ini radio buat nonton buatin muka sapa malah kentok kerungu ini kata-kata aku harus mampir gue rondo ndelalah pas ono tonggo sampean niku paring iso ndelok tapi nek sak foto niku tok lah delah sing krungu niku ora duwe sifat welas asih kaya welas asih Allah sing muncul sifat arogan ngawure ngawur akhirnya terus ngomong gitu Konco iki sampean sing diparingi iso buka terus ngomong ning sisi. Iki lututno ae. Engko lak mampir ngene rondo. Wes. Lututno ae, lak mampir ngene rondo. Akhire tenang. Ditutno supaya mampir tenang. Nah, terus nggih bisa jadi kuat kok menjadi alibi loh. Menjadi alasan. Oh, wong iki kok hebat. Iso gedhe tenan nek wong iki arep ngene rondo. Nah, maka terjadilah apa wabal kerusakan-kerusakan tatanan di tengah masyarakat. Berkumpul yang berkembang buatan positif yang mesti negatif. Buatan yang berkembang mesti negatif. Nihu. Mulanya yang buatan mesti mengisah muka sapah ni tidak pernah yang buatan mesti. Buatan mesti. Apa mana muka sapah terus bisa dilok nomor wah bahaya. Ya kira jadi fitnah to. Al-Muttalibu utai wong sing delok asaro ini ngatasi piro-piro rahasia alatikan tak tadi kan bisa natrapi apa saro ini bisa natrapi wujud dalam haji yang wujudnya cacat iku idalam yang tak kolak tekalannya orang berperilaku sopa mutole wong sing sondelok mau idalam yang tak kolak tekalannya orang berperilaku sopa sohibu wong kang dueni mutole wong sing sondelok orang berperilaku birohmati kelawan kasih sayang al-ali al-ilahiyat ikan bongso pengeran tegisnya piye kasih sayang ilahiyat memang kaya rekamu moko sebagai melasi sopo si sohid melasi al-muzni bina yang piro-piro yang sing berbuat dosa wayah lumu kan tegisnya aris sopo sohid aris niku sabar terkakurona niku lah sifatnya Allah lah ya roh yarhamul muznibin alimun apa hali andian apa bisawa niku al-hali dan sing aris niku sabar tur ngapuronang wong aris yahrumulan aris ala doni minai ngatasi wong sing dolim wayas fahulan gelem ngapuro anil jahilina saking wong sing budu wayu sinulan berbuat bagus ilal musyina maring pira-pira sing berbuat elek wayarfa'u lan gawe kawelasan lan santun bi badilai lan pira-pira kawulane Allah ajmaina sakabehane fa iman monggo sak temene kelakuan iku ya kumu ana apa dalika mengkono-mengkono dalika ibtilau mengkono-mengkono oleh ison belum cacati wong liya oleh itu fitnah dan jadi fitnah alai yang atasi wong sing ison belum dan sate wong selamat diparingi muka safah ison belum hati ni wong apa mana belum cacati wong tur ya iso selamat itu syaratnya nomor siji men maca niki nek enek wong dosa ndek gak geting tapi welas nomor loro nek enek wong zalim dhe ora kepengin males tapi aris nomor telu nek enek wong bodho gak ngerti dhe ora terlalu menuntut tapi malah ngapura ning nggone wong sing ora ngerti kuwi nomor papat nek enek wong sing berbuat jahat marang dheweke dewe malas sampai nomor lima terhadap hambanya Allah siapapun dia berusaha untuk merengkuh mereka diajak bersama-sama memasuki kasih sayang Allah kalau itu yang tumbuh di dalam akhlak perilaku sampean maka walaupun sampean mengetahui cacat masyarakat siapapun sampean tidak akan terkena bahaya yang menimpa sampean. Angel ge. Angel wis timbang angel karo ora usah roh lah. Di sampean roh tanggane iku ngancam ngancam sampeyan ditenono. Kowe lek kowe lunga sok omahmu kaya gereget. Ki sampean diparingi roh. Sampean diparingi roh karo Gusti Allah muka sapa iso ndelok atine tangga sampeyan. Padahal tangga sampeyan yo tak penampilane apik. Kalau yo ngertane julan mas jareke sampean arep ngomong nang ora tuwa iya. Namun iya karo besengut ya. Mergo wis roh. Oleh kanggo ajare maraka sampean arep mantu. Lah sampean sik ning kene lah kapan budale? Sampeyan wis budal ora arep to. Lha repot ta nggih? Akhire diskus sing ketok elek sampean dhisik. Karena sampean mboten duwe sikap nem niku wae. Ngoten. Akhire malah dadi fitnah. Sampai diparingi iso ndelok cacate wong liya. Sampean gak siap dengan enam akhlak yang terbaik tadi. Maka yang terjadi sampai sampean ketok elek di sini. Cara wong Jawa jarene sampean dadi wong tengih. Mungkin lho ya. Ya padahal kudune kan wujudnya elek cacat ditutupi. Lah ngono to nggih. Alah wong ijik ning jero ati. Urung mesti lemet kuwi. Lha ngoten kudune. Iku lah mergo salah paham paling-paling dhewe itu penganggap lah aku sing salah. Salah apa wong ora ngerti ya. Lha ora ngerti. Apa mau ndek ngerti karepmu mesti ndek gak salah paham. Anane salah paham mergo gak ngerti lah sepiye. Lah perlu sesuk teko tak karo jajan. Lha mboten iku jenenge akhlak ilahiyah. Panggil di bae nggih. Mulane wong niku nun sewu niku syaraté dadi guru mursyid niku jane syaraté termasuk niku. Muayyadun binuril basirah. Baleni keterangan jeneng. Kaset yang ke-10 berarti 200 kaset yang lalu. 250 kaset yang lalu menanti kalau terangnya termasuk syaratnya jadi mursyid itu nomor siji muayyadun binuril basirah diberi kekuatan punya nurul basirah cahaya mata hati yang bisa melihat kekurangan muridnya. Nah tapi ini syaratnya bisa melihat kekurangan murid tapi orang dia bener-bener wah. Orang kok terus dibuka kesempatan ben terkenal nyelo wartawan. Engko ana jenderal iku mbuh ning nggonku. Lha tipe jenderal iku kelakuane ngene ngene ngene ngene. Lha malah dibuka ning kok ana rumah ta nggih. Niku jenenge guru ora bimbing murid malah nyebar fitnah ning tengah-tengah murid. Lho ngoten. Terus kadang-kadang sok cerita elek murid liyane, murid-murid sing iku lho apik tenan, tapi lek sing iku jan kurang ajar. Mboten oleh guru ngoten iku. Gitu nggih. Termasuk Nuril Basirah. Niku duwe sanak tapi terus e kudu niki. Mboten oleh buka rahasia ning murid dhewe. Lha mboten nek ora kaya apa kudu diomong apa. Ngoten. Abot, iya lah nombot. Mulanya yo angel jadi guru mursyid itu yo abot syaratnya. Kudu lam, lemah lembut, khilmun, muridnya salah ya di ngapura. Tapi terus dibimbing, orang kok terus kure. Alah, suara bolak balik apa enggak orang iso-iso. Iso rasa murid-muritan, enggak ada kure. Ya mbak, terus telaten, diungi, iso-iso deh. Niku termasuk khuluqur rahman, akhlak kasih sayangnya pangeran sing mau welas asih. Nggih. Terus syarat nomor kalih napa? Raufun rahimun bil fuzahidun 'anid dunya. Zuhud saking dunya, sing nomor 3 rahimun bil fuqara. Yang baen duwe welas asih ning gone wong fakir-fakir, sing nomor 2 raufun bi du'afa'il mukminin. Gadai sikap santun walas asih yang mendalam kepada orang mukmin yang doef imannya. Orang waktu musuhan gak ngomong doef ini malah nopo walas asih dipimpin, dibimbing, dituntun. Orang kok malah ngomong Walek ngaji sesuk ngancik langgarku, ngaji si langgarku yang gua boten wonten. Malah dipimpin, dibimbing supaya sakit jadi peningkatannya saya. Lah nek boten wonten, ngoten lho nggih, diparingi nurul basira iso ndelok cacate wong akeh ning ora diparingi akhlak rahman. Ora diparingi akhlak nem wae, ora aris, ora ngapuroan, ora berbuat apik ning nggone wong sing jahat, ora iso welas umum ning nggone wong mukmin, dene kawulane Allah secara menyeluruh. Maka itu yang terjadi adalah fitnah li'anna dzalika. Karena saat ini mengkono-mengkono iso ndelok cacate wong iku yu'addi bisa nekaaken apa dzalik hi ing wong sing ndelok cacat mau bisa nekaaken ila ru'yati nafsihi maring ndelok ing awake dhewe wong mau wasti gomi amri halang ngadep aku ing perkara nafsi penake omong maka dia menjadi orang GR seakan-akan dia menjadi orang yang tahu segala persoalan maka dia lalu memaksa orang lain untuk tunduk kepada saya dengan ultimatum nek kowe gak manut aku awas tak bekak rahasiamu lho akhirnya ngoten kemampuan untuk melihat meneropong cacatnya orang lain bukan digunakan untuk menolong yang dilihat itu supaya baik tapi malah digunakan untuk mengancam ayo anakmu wah aku tak rapikan ya baik orang tak buka rahasiamu gue ditanya jadi jenderal tapi itu tak selingkuh bujung musim lah ini kona kebanyakan bujung lagi paling ngerti bujumu sing simpenan ning kono mbok ayo maneh ning kono iya ora nggih Pak ora duwe anak jadah hasil kumpul kebumu karo wong wedok nek sing ning kono mbok golekno omah ning Cipanas ana to nggih Pak awas nek koe ora gelem ngekek duwe aku sak meneh miliar tak celokno wartawan akhirnya malah jadi akhlaki diri-diri elek diri menjadi pemeras dia tahu karena dia mampu melihat cacat orang lain tapi tidak dibarengi kasih sayang mendalam sebagaimana kasih sayang Allah tadi dan dia mengagungkan dirinya melihat pentingnya dirinya umum orang sampai jadi pemeras pun akhir merasa dia yang terbaik orang lain jelek semua itu kan berat ya saat dunia ini siapa tau ngomong sing sempurna oh ya enak betul nih akhirnya dia merasa yang terbaik sendiri selain dia jelek semua itu bahaya wal ujbilan banjur ujub diamali kelawan amalin man mau watakaburilan takabur ala goliye nataseliane man perkon dien dilok cacate wong liya mesti orang iso dilok cacate dia akibatnya dia merasa di atas angin maka orang lain harus tunduk kepada dia semua akibatnya ya mbak ini pun terus ngalor ngidul orang tua hikmah ning tua fitnah nek petuk murid iki ndek ngomong seneng kok ngene lho anu piye wong ngomong bolak-balik ana yang pancen piye bae iki pancen biyen tukang zina mulane ndek turu ndek ya iki dadi ngono wis pantes lho malah buka-buka bae barang lha iki jenenge menjatuhkan harga diri orang lain kan jadi itu menelek padahal kan jeneng piye dawuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan ngomong sing imanin Allah lan dina akhir nek ngomong sing apik kowe gak iso ngomong apik minimal aurya smut meneng ruwari pek menengno minimal ngoten abot tiba ya abot mulu do nantang dadi musik to bayar kumulan Allah hadza utawi iki iki jadi takabur, jadi ujub, memandang diri sendiri, mengagungkan diri sendiri. Wa utaya taiku agamul fitnati gede-gede ini fitnah. Inilah fitnah terbesar bagi dia, karena lalu dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Dan waya kunulan jadi ono apa dalika mengkono-mengkono iso delok wong liya sing elek maen ana iku sababan dadi sabab sebab ilat jaril wa bali maring narik kerusakan narik kerusakan ilahi maring wong sing iso delok rupane piye minit diahi kerusakan iki piye kerusakan apa sing tarik iki rupane kerusakan minit diahi saking oleh ngaku-ngaku neman ngaku-ngaku li sifati robih maring sifati pengeran neman akhirnya lah disi takdir deh bisa kita nama wong kuwi telung gunung kas telung gunung kalah mati deh ngomong-ngomong itu diomong-ngomong ini wong yang ngomong ini dengan sangat bangganya tidak dengan kebijaksanaan wa munazaati lan tegese oleh ngrebut man ngrebut liki briyani maring keagungan kebesarane Allah wa azamati lan tegese kebesarane Allah wa hadza utawi iki ngaku-ngaku luwih ngerti timbang Allah malah mboten to nggih ngaku-ngaku luwih hebat timbang Allah wa ya hadza iku azamul wa bali agung-agunge kerusakan wa ghayatul khizyi lan notoke kaasoran wan nikali lan tegese reka dayane Allah kang asor niku tegese pun kaasoran kehinaan kerusakan yang mutlak total kita dadi wong mulya ning ternyata ndek dadi wong paling asor mergo napa dipameri cacate wong liya ora kuat derajat wong Jawa ngene ora kuat derajat akhirnya malah nyebar fitnah ngalor ngidul terus sing dinggo dalil maneh ngalah masih aku nyebar rahasia nek wong nyatane aku karo Gusti Allah yo diparingi roh terus ora ditutupi woe ta manungsa doe iki kuwi wong jelas-jelas sing masuk ya jelas-jelas sing gawe fitnah mengkrono muka siapa yang orang ketutup pergo fitnah itu dia malah kalau dukung maksane menubuh soal dukung aku ini gitu jadi malah ngomong sampai ini di paling kita tahu ngakai aku ngomong baru bisa malah tahu nyapa upah masih jadi bisa aku lah uang-uangnya tak gitu sih kabe gitu kok malah ngomong gue ya sih jadi gue salah sopo malah sekarang gitu sepuluh lho lah betul rumong so sama tadi jadi tak kabur betul rumong so betul rumong so tak kabur wafi badil akbar ayat dalam setengah hadis al-marwiyat ikan diriwayatakan an rasulillah saking rasulillah sallallahu alaihi wasallam anak usah temen Rasulullah iku kola dawa sopa Rasulullah mana zatu orang bakal jabel sopa yang sesu ar-rahmata yang sifat melas-lasih ilamin kolbin syafiyin kejobo saking ati kan ciloko kita ini gampang wongnya kalau seorang berwalakasih berarti wong ini bakal ciloko pintar riteng makrifat oriten muka sapa oriten lek sifat rahmate pun dijabel ing atine berarti wong niku cilaka mulane kadang-kadang Gusti Allah niku nyeleh kabijan niku sak mbon-mbon nyeleh kacilakan niku sak mbon-mbon yo ngene enten pelacur wis entekno lanangan pirang-pirang ngeten min krana sifat melase mboten ilang enten asu melet-melet berangkang-berangkang rakwak obat atau ngombe itu dah cerita betul nah terus kendite diuculi mereka boleh tiba gak enak kendite niku dicelok wonten sumur sing jeruri kok. Terus banyune kaya sepan kendit. Nah, terus diperes dinggo ngombeni asu sampai asune kuat mlayu maneh. Duniku akhire wong wedok sing dadi pelacur niku karo Allah Taala. Dadaan banjur bisa kebuka patine padang tobat sakal anak itu jadi nabi-nabi kabeh. Niku mlane mboten mesti wong niku nek bodhok ngene niku iso aja teng mlalet. Jadi mlalet. Ya lagi iso belok ngaji di kamu lewe nyala ngomong akeh. Ngopo anu mboten perlu. Enggak mesti ya. Jadi enggak mesti apa enggak mesti. Sing penting kita masuk belajar melas asik. Makanya harus kita syukuri juga teng Indonesia ini ya yo serajan sing dhuwur kono kok welas murah antar sesama niku kesehatan welas asih ada bae kanca karo kanca sing akeh sing tulung-tinulung iki berarti napa insyaallah tesih dadi saged kebuka kabejan saking Allah Subhanahu wa taala. Lha nek wis ora nek welas ora welas lha ora welas ono orang yang walas sebelah itu ya alamat Ciloko, alamat Ciloko. Jadi saya ini alamat Ciloko ini pun buatnya tentang ketawa dua. Akhirnya yang baik ini pun buat nyebar kasih sayang yang malah nyebar bendeng cewek ngajak perang. Pas ini ngajak perang itu ya, ya wes. Ya berarti wes orang yang bon tempat berlindung. Berarti fungsi kekhalifahan untuk melindungi masyarakat tidak ada. Wafi hadisi Abdullah bin Umar di Abdullah bin Amr bin As. Dalam hadisi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. An Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna usatu min Rasulullah iku kola dawa sopa Rasulullah. Ar-Rahimu ma yarhamuhumur rahman. Arrohimuna utai biro-biro wong sing podo welas asih iku yang kamu melasi hum ing rohimun sopo arrohmanu pangeran kang moho welas asih minggulir tonggo sa RT kok masing-masing warga RT situ itu saling melasi maka sa RT ini didatangi kamelasan saking Allah di RT itu mesti bentrok itu otomatis dan ini alami artinya hukum alam mengatakan begitu memang sunatullah mengatakan begitu agar se-RT pun saling melasi maka seluruh rahmat Allah akan datang ke situ fitnah gak ada persaingan tidak ada gitu tapi coba ini tak ada se-RT lah rusak aku ini pun nyata maksudnya mulane ira kamu padha nglaksana sira kabeh man ing wong pilardi kang tetep ing dalam bumi ya kamu mongko mesti nglaksi kum ing sira kabeh sapa man wong wis samae kang ing dalam langit kalau di bumi ini saling mengasihi maka yang di langit pun akan mengasihi pula. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على صحابه رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوفينا ومن ويك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.